hujan mata ini di kebisuan malam. Oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia jambaan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan. Sorry.